Okay, kali ini saya menepati janji saya karena Afriel tidak pernah ingkar janji. 1 juta viewer di channel YouTube-nya Gion Wharton dan versi covernya, dan di channel YouTube saya juga ternyata pas sudah 1 juta viewer. Sekarang saya makan lari alkit dan sepul gede tenang. Pasti tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga jadi berkah buat kita semuanya. Amin. Hitungan ini gitu ya. Banget yo buat diskon lurus. Oke, ada saksinya dari pihak Bion Matan. Nama disamarkan dan orangnya juga disamarkan. Belakang layar. Oke, mari lari. Mangkat. Mangkat coy. Lanjut lagi. Hari ini ate kesian. Terolah parkir ini lho. Terolah parkir. Agak jauh ini. Kerja perjalanan tu ya, nak leren ni perangi terus tu. Bang Maku ya nak jagungnya tu. Bang Mayu ya nak leren ni tu. Tak kesel. Beres. Kita dari Guyon Maton, Mas Eko. Terima kasih ya Mas. Saya, deal ya. Deal ya. Oke, mantap. Ya. Tapi mohon maaf tadi ada berhenti-berhentinya karena enggak apa-apa. Wong mlaku ono mandeg yo. Wong pacarane ono putusé, ora Mas yo. Wong pacarane ono breke to, yo nyambung meh. Foto ae. Oke. Sampai jumpa di tantangan-tantangan selanjutnya. Terima kasih sudah support, terima kasih sudah menonton karya-karya dari musisi Yogyakarta khususnya dan teman-teman semuanya. Semoga channel YouTube Darbeking bisa menjadi soundtrack di YouTube. Semoga channel YouTube Darbeking bisa jadi soundtrack Meng Merepu. Itu pun juga dari teman-teman semuanya, Royal Rumble, Ben Waton, Longfly, Klenek Gang, Om Bawes, semuanya. Terima kasih. Aku Rabal Nantang, Ben Waton, eh. Kapok. Oke, sudah selesai dan saatnya untuk mie ayam masuk. Oke, selamat menikmati karya-karya selanjutnya. Saya bakal rilis kalau enggak di akhir Desember, akhir Januari. Awal Januari. Aku sing duwe hati dan sampai jumpa di tantangan-tantangan selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subret, oke, muntrat.